padang karene sore. Aku wingi bengok-bengok turu kandang kidean cempe. Oh, jalur rujak lah. Ayo, tak ulang no. Ayo. Ya, sih. Sih, ya. Rujak ulek, rujak ewang Surabaya. Ati sumpek duwe pacar ketiban reca. Iku ngono pancene dudu jodone. Ya mas ya golek maneh donya iki ake tunggale. Seng ayu aku gak nututi regane. Ya mas ya golek sing lumayan sing dadi mak ya lemune. Rujak rai enake dicampur babal. Rabi sing kari dadi mantune bakul ungkal. Tuku bangkuang kok ya ditak kamat. Ya mas ya tuku tahu ya kok gak ade lombo. Bojo neriman dadak eko ya tak pegat. Ya mas ya belani sing ayu tepak sing lola lola. Rujak kicok enake dicampur bengkuang. Kateri yoyo keker ambek bojo dicepit no lawang. Tak peker-peker pancene salahku dewe. Ya mas yo duwe perlu entek tak gawe kenceran. Jaluk blonjo wong wedok tak semayani ae. Ya mas yo bareng aku teko lungo lambi celana ricik lebu rombeng. Yes. Bose kait eling kok mblakrak maneh. Ibrang-brang wulan gak eling iki. Tapi wong nyanyi wong iki ya ngene ya ngono lho sapa ndeplok kopi apa. Wah repot iki. Ah iki lek krungu arek tandes itu wis tapi gak ono maneh iku mesti arek iku. Lah antang-antik yo muga-muga lah panjang umur. Mas yo entek untune pokok gantek ikune gak apa-apa. Lho ya. Lho lho. Lho waduh. Pandeng-andeng kok tambah gedhe ngono. Enggak sing kon takokne bareng prono tok ae. Soale kemanisamu lak teko andeng-andeng. Panjen iya ya. Tapi lek ndelok wong rodok telaten iku manisi ketara. Suwe-suwe lak ketok gantenge ya. Terus teko ndur rambuté wah koyo jaran nakal. Lapo aku metu. Tapi baduke, iki baduke iku turunan. Lha temenan nek turune ngrat ketara. Iya wae. Cuma alis. Alise jomplang. Sak jane padha beneri, soalnya iki lak pedet ta. Wah, ora tak ana karji lho. Tapi idope rek iso ngepiok-ngepiok ngono lho. Iya. Angel lho, nang idep kaya ngene. Angel, ana idep nyerodok ngono angel. Ya apa? Lah iku lek merem wis kecocok arek. Mulane wong aku nek liwat mesti keculak iki. Tapi irunge mbangir. Lho, teko hidung mancung. Teko iringan kaya singkal. Nyelek mrojol rong kesuk. Pon kok ana-ana. Tapi lambene rek. Wah, sigar apa jenenge? Sigar gambir. Wah, kon yo sigar jambe. Sigar jambe untune. Ya temen. Are lur. Tapi yo sepurane cak iki guyon. Iya ah, lek janggut meno nyati jenenge. Wis ta. Cuma iya. Kok suwe-suwe tak rasakno kok nyangklak yo omonganmu. Cuma jenggote kok cenggereng utai. Marono gulu ngono kok. Nek gulune ngelung gadung menyang. Iya. Lho, salange kok mleset ngono. Iku salang tak igo ta wadahe sabun iku. Dudu. Apa? Ya apa? Iki diarani igo. Iya, igo. Gregek masalah. kok don koyo eri. Lho, gak cak, tapi wong sing penting masih kuru lak sehat ta. Lho, iya lho. Kadang lemulmu gak sehat ya ono. Ya percuma, cuma. Iya. Ya percuma ngingoni lek ketok kuru terus ngene. Eh, kon iki mangejokno aku tanya cat aku lho. Gak kroso ae lho aku lho iki mah lho. Wis ta koyo peno iki lek nafsu mangan kurang masih dikeki mangan enak-enak wis gak iso dadi daging. Roh ae kon. Iya iya. Tapi lek bojo peno, pengen sing penting pikiran tenang. Bojo peno masih mangan opo lek dadi daging. Lho kon tak omongi wingi ana koset ta. Iya. Koset lek teles ae, setengah basah. Iya. Lho ngono iku cek kemamlet langsung nang mburi ya dipangan yo. Piro bobote saiki? Ya apa? Piro bobote? Alah piro, misalnya 93 saiki. Bobote? Iya. Lha iku lek numpak becak ya apa? Bola. Sing dhisik jare numpak becak tangga peno ngerso lho bareng bojo peno munggah jare becak iso mungker kaya kura. Ya apa? Objek iki lho. Tandurane mburi kok. Enggak. Sing penting kan golek koni, Mang. Lha apa sih? Ya jange pesen lho wong ngeling-eling kon niku duwe perusahaan mebel. Pokok aku iki sembarang iso, Cak. Pesen opo ae dengklik kursi, meja, bayang ono. Iya. Wong bareng pesen wong. Pesen wong kadang nek rene dik waran kanuk rene ngono lho. Ojo lo dititeni ngene lho. Jolo ah barang sik wis ya wis. Pesen temenan aku. Apa? Butuh apa sih? Bayang sing prokoh ngono lho. Wis sing kuat ah. Sing kuat. Lah kayu teko aku apa kayu teko peno? Oh, ya tak borongno lho kok. Teko aku. Iya. Oh, bayang apa tempat tidur? Nah, nek iso tak golek ya tempat tidur sing lempitan ya lho. Ono kloso nduk malah. Nduk ngono. Lho, ayo lak tempat tidur lak dilempit lak kena ta? Waduh, duh kartoler. Sing maksudku terdiri saka wesi. Wesi. Wajo gelem. Wajo. Wajo. Tempat tidur wajo. Suwe-suwe pesen kon iki suwe-suwe dadak wedi dhewe lho. Jare sing kuat. Wis kayu jati lho. Kayu jati ae. Iya. Teko peno mari ya. Kayune. Iya kena ya kan. Dua pirang wit ndak omah? Dik burine omahe kok sing cukulan tok 5 wit ya. Cukulan cambat. Cukulan apa iku? Terian iki lho, terian. Oh, nandur dhewe nduk mburi. Iya. Terus wis gedhe ya iki? Ya ya lumayan ya kan. Petang wit iku ya. Iya. Wis gonang omah kabeh kok dadi bayang situk kuat iku. Dadi petang wit itu dadi bayang situk, pange wis gak nguwak pange iku. Dadi pang-pang gak nguwak ya. Wis dadi bayang situ. Iku ya gak kebayang tok lho iku rasane sak terisi iki terblone pisan iki. Oh, niku. Lho jare Mekas. Biasa lho. Soale aku lak kate kemanten anyar. Oh, aduh nek gak tak golekno tempat tidur sing proko. Lho, ya mesti ae ra rapi lah gak tau mending setire. Ya mesti teko kono bali mrono iku. Gak repot sih. Tapi yo wis kesuwur Cak War tadi bonit bojone Cak War sampe bonit ya. Tadi bojone Cak War sopo ae? Mesti umum. Rong wulan wis mesti rijik. Entek sak omah-omah. Iya. Lho, iki ana ra wedok gelem anyar. Temen ta kono. Nek kono anyar tapi. Kon ngomong-ngomong anyar pungasane. Lho. Tak takokno nang tanggane wis 3 taun ana kono. Lho gak ngono iki arek Malang nang bae kene terus arek melok bae kene melok bae. Oh iya iya. Ya wis gak sekolah areke. Mbuh nek ngono lho iku. Cuma jenenge durung ro aku ya kenal-kenalno dhewe tadi lho kok lak rene. Lho liwat kene biasane lho. Nek ngono rayun lho. Lho ya kok biasa. Gak ngono rayun kekno aku ngono lho. Ya kok biasa rayu-rayun dhewe wong urusan peno. Lha iki lho. Nah iki. Lho iki ya. Bendek. Lumayan temen. Rambute. Temenan rambute andan-andan. Wis. Kupinge mlempar. Kepethuk pisan wis pelo gak karuan. Kupinge lo temenan. Apa kupinge? Setengah koyo gajah ngene. Lho, biasa lek kuping ngombong ini pinter arek. Mosok? Lho iya pinter, Mang. Turunan piyayi. Iya, pinter nyeladu wong lanang. Takonono takonono. Eh, lho. Eh. Agak-agak wong wedok nu untune arang dari tega sampai wong lanang. Lho, ya lek peno gak belanjani. Lek belanjani ya gak tega ya. Oh, ngono ya. Iya, terserah teko belanjani ta ngono iku. Dik nyuwun sewu, Dik. Mangga. Iki wis. Aku masih gak ngenalno aku ya, Ro. Apa apa? Sapa? Sapa? Iki arek Panjen iki. Ngawur e, kok tau urut takono jenenge ta. Nyuwun sewu, Dik. Cepangaken kula Cak Munawar niki Cak Kartolo. Oh nggih. Mas mana sinten? Kula Tini. Oh nggih. Kajeng item pundi, Dik? Sing item peken. Beton napa mawon? Oh sembarang niki. Njaluk ta? Lho ya kon iku ya. Njaluk. Lah apa sing njaluk iku lho? Biasa njaluk, njaluk ngono. Lho gak ngono biasa. Sampeyan kok nglere mawon kula mboten beto kupat terus sing beto kupat. Wow. Kupat. Wong ngomong kuping ya kupat. Kok sakit mama jaman itu? Iki dek kenal nanti anak wong soge dek temenan. Temenan. Soge? Lu maksud sih? Lu ditagih wong wirawiri. Temenan. Duh lo jatuh nama itu karo kontok. Kan sepeda montori piro dek? Lu temen. Loro. Sing gak kanggu piro tak kenal. Loro. Loro. Wis gak iso melaku wong mreteli. Wong iku ngasak nek kancan. Pasar loak kodok. Iki gak kenal apa no karo? Enggak ya? Gak kenal? Penuh gak kenal bareng? Sopo? Lho, iki tekku. Penang emang tak gudho, tak gudho. Wah, kon niku ngono lho, lho. Lah nggih cuane kanca kebajut kon iki. Saumpamane aku mendalem temenan aku setengah pusing ya apa? Ya tak golekno bebekne ana. Lho, Bebekne gelem. Lho, lek ngrumat wong lanang temenan, lek ngrumat wong lanang. Aku ki bebekne tak bebeke. Lho. Bebekne. Bebekne mbuh nek ngono. Lek ngrumat wong. Lemahe wong kupinge wis nyepor. Lho. Tapi bebek ini kayak ngerumat wong lanang, wo, sing bojo sing disik terung dino mati. Ya, wo, mati. Masalah tambah wedi lo. Lo gak ngono mangi ku loro dirumat panjenengan wis teko sak mono umure. Ya Allah, iya. Ya soal patah-pati itu di tangan Tuhan panjenengan. Ngene lho, Cak, iki lak anake iku, anake sapa iku jenenge? Bekakas iku. Lho. Sokran. Siapa? Cuma sayang ya, Din. Apa iya? Nah iya, aku istris nopo dah trisno Cak War. Iya. Sampeyan tak kandhani Cak jane aku kuwi cinta mbek Cak Tolo. Tapi bapakku ku gak akor mbek bapake Cak Tolo. Lah bingung sih aku, mosok yo ngene terus ae. Gampang, Dik. Wong sing tuwek iki Cak War. Sampeyan ku biasa ngomong gampang ku. Aku gelek krungu. Iki nitenya, iki nitenya. Iya, gampang wis entenono Dik Kupang areke tak tinggal. Lah sing dhisik gampang-gampang geger ana andil porong kono. Ana gempol kono. Wis ngene perkara bapakmu bapakku gak nyopo. Sing penting lak sing lakoni ta. Lah saiki apa? Wis gampang tanggung jawab Cak War. Temen. Lho mosok gak tak belano. Ana ebes. Endi? Ebes. Wis gampang. Lah wong ngene lho kon lho. Lah ya apa? Rundingan kon. Apa sih Pak? Kekandring. Gak Pak, gak Pak. Kompromi. Seleksi kon. Iku erong tak butuh terong ini. Wong dadi anakku kok setahun rong tahun lho. Wis ana paribasane cilik tak golo-golo tak domo-domo. Besok dadi wong sing terhormat. Apa sebabnya kok tak sekolahno? Supaya besok dadi wong sing pincang. Pinter, ngerti ya? Wis ana paribasane anom-anom sayogyane. Ngabekti yo barek wong tuwa. Bekasane iso luhur. Derajate iso meningkat. Penuh lek muring-muring menjiwai aja nih, Pak. Ojo pringis-pringis kon. Cocok nanti peranan kasar. Iya. Ya. Matakno ngomongi tetes sabuke dondoman. Kon iki lho rundingan bare arek wedok iki sapa iki? Sing ngongkon iki lho, Cak War sing ngongkon. Kulo kengken, Pak Basman. Ayo ya apa ngomong kulo gampang, Mang. Oh, rupanya kok cacingan lho. Lho, anak sampean cinta kali arek wedok ni sampean larang. Lho tak larang. Lho sampean mboten ngerti niki jaman pun maju. Bener. Wong wedok antarané wong lanang nek mbot cinta niku mboten dilaksanani. Iya. Rugi besar. Korban. Sebab wong cinta adalah mengandung vitamin B. Iki ganjamu iki. Iya, Pak. Ya apa kon milih kanca dadiane koyo ngene. Apa kanca dalek sing woto, sing pokro. Wong kanca gak ngalor, gak ngidul. Aku belak ngomong barek kon dolek kanca. Pak dia kemat, joko malis kene. Ngono, wong kanca pesok kabeh. Ya apa kan iki? Apa yang ngerusak batine wong tua kon e? Iya. Lo Kartolo. Yo. Tak mulih ndolek dalane pati ya. Apa sih, Pak? Apa sih? Wong iki ya perawan aku ya Joko. Bener. Mboten enten eleke, Pak Mas. Bener. Sing dadi biyen sampean niku nggih tau 6 lah. Iya. Dadi urusane anak sampean turuti. Tapi aku tak tau 6 gak ngawur aku biyen. Mele-mele apa jare wong tuwa. Lah Kartolo mosok ngawur iki. Apa? Wong arek wedok niki nggih tasik perawan tur ayu pisan. Wis ngerti Kartolo Joko iki perawan, seru aku. Aduh, perawan, perawan. Tapi kon ro sejarah. Dereng. Rukun biografi ini. Rukun. Takono nek karo. Pak, asal bibit purwane ro kon. Pak, bensine muncrat ya. Muring-muring aku nek naturane. Oh, muring-muring ta. Iya, Pak. Iki jenenge arek iki Kastini arek iki. Lho, kok semerep sampe. Iya. Nggih. Anane ro bapakne barek aku gak akor. Jotakku ngerti. Gak wawu barek aku. Lho, niki nopo? Apa amarine? Nggih, perkara sampean gething kali arek wedok niki perkara sampean mboten wawu kali bapak. Lho mestine. Kartola rukun ndak? Bapakne Kastini barek aku ame bacokan. Ayo pikirin. Ruwana kok ping ngringekno. Oh, cepopong kaya kupingi sakile gak krungu bledek. Ais, gak perlu kon, kudu mulai kon. Lalu duit rong karung tak kei gak karu-karuan. Duit nopo wong kucing rembes gak tunggu kae. Mulane iki nggawa wirasa tak nyambut gaya beam ya amjuk ae. Masa? Iki nggih sial arek iki. Gak Pak. Oleh mboten nambak anjuk ya apa wong bapak muli nune kumat terus. Gak ngono. Ya no. Aku usaha aku wong tani ta. Oh nggih. Aja sampe kepaten usaha aku aja sampe macet. Nggih. Ngerti ya? Nggih. Aku gawe botone hancur. Dadi blekokan. Pokoke arek lore iki. Wis Pak, aku lek gak dadi bojone Tini timbang urip tak pripati ning aku ngono, Pak. Sumpah aku ngono ta? Iya panjene. Bagus. Bagus. Bagus sing aturane. Terus nyakon, ya? Tapi nek kono oleh Kastini. Mbah, hari jawane aku. Lho, sawangane. Ono tega bare aku ta? Oh, tega. Ana tak tegano kok gak nurut wong tuwek. Ngerti ya? Dadi ono paribasan ta iki? Iya. Apa sih? Coba. Mbok. Lho. Sampeyan kok gak paribasan sih, Pak? Hah, masih kula nggih. Lho, cicik-cicik ocak wer yo iso, Dik. Nek panjenengan sampean tega kali Kartola, mumpun enten tembung paribasan. Iya, Pak. Dadi banyu kula moh nyuwek. Oh, godhong moh nyeduk kula. Wis ngono, Pak, ipati-pati kon nek ngono gak perlu mulai kon. Nah, ini mulai awas kon. Percuma kon dadi anakku. Pisan iki dadi anakku meneh laren. Kancan biasa ini buyar. Aja kuwatir lo kon gak diakoni anak. Meneh sok bapakmu tak paranane tak pangani cengle ngono. Mrene. Iki ngono wae dewe dolok kendel iki. Kenapa sih, Pak? Oh, dadi perawan yo ngetek kae. Aku mulai. Anak kon gak tak pamiti kon. Hati-hati kan, kocomotomu tak jubuk kan. Waduh, bapak temenan nek ngono. Nek ngono muring-muring temen. Wis ngene direken yo. Iya. Nomor siji aku cek terus keturutan karo Tini, nomor loro ngakorno wong tuane Tini karo wong tuaku. Gampang lah. Ini bapak sampean kereng ngono kok wani. Ngono wingi ali-aline sampean colong sampean gak naku yo. Yo boleh tak ono yo. Mana aku bawa mau. Kali bawa apa? Apa? Cuman dari 500 kadenge 2500 gak ono adakno kon niku permisan eling-eling ta 500 mah tak gawang gak ono iki mang kon gawa lho eling-elingen eling-eling tak tukar rokok remaja 250 bakso 150 sing 100 eso gak ilang sih. Oh sing ana krungu iku mang wedi aku wis ngene perkara iku bapak tanggung aku perkara ali-ali gawon kok urus aku ah coba urus aku wis ngene saiki mulia yo. Kon aku mulai apa putusane iki? Ini tak bisiki, ya. Oh. Nah, iya. Ya. Heeh. Wis ya, teman ya. Iya. Krungu tak jak war. Krungu apa wong gak eruh. Lho. Iki lho war. Lho. Oh. Aku kok kene irungku sih lho. Iki lho. Kurang mire. Oh, iya. Wong aku durung ngomong ya iso. Awur. Wis Dik, mulia ya. Iya. Sing penting pokok iku mang ya. Pen ya. Iya pen. Enteni lho, Cak. Ya, enteno no. Cak war tak tinggal ya. Iya, Dik. Iya. Nah, saiki ini Cak Wari ya. Carane diatur. Aku cinta karo Tini. Iya. Aku ingin hidup berdua mati bersama jare arek saiki ya. Iya. Lek kalau Tini timbang urip tak pelipat ini sebab wis kadung cinta, saiki peno tak jaluk tolong. Nang ngome safari. Iya. Lah safari kok lho ngene. Oh iya. Gampang. Lah terus semayane ndek endi lho? Lho iki gampang aku iki terus tanggal 9 iku lho. Urusan apa? Urusan terep kok. Kok gampang-gampang? Iya. Iki lho, dudu urusan terep, urusan hubungan karo Tini mang lho ya, ana hubungane karo peristiwa iki mang lho. Heeh, iya. Lho ya. Oh iya. Wis tak tinggal ya. Ngono ah. Iya. Kembang sentul Cak War. Iya. Ya saya. Thank you. gara-gara Kastini ya milih anak mulai malah ngeplok kopi dewe ya gledak gleduk sampai kepingin mangan aku ini mang yang kepingin sarapan ngenteni Kastini kesuwen untungnya ada berasa kilo gimana tak tukono iwak pindang iwak keting beras tak pususi iwak pindang tak goreng garing beras tak liwet iwak pindang tak dekek piring liwet tak entas iwak pindang digondol kucing burung mangan lambeku garing wis duwe anak wedok situ yang ini lho jaman saiki ini anak wedok udah nang pasar mulai jam 7 sampai yang ini gak enak mulai nang pasar tak minggat tariki wis rune kapan wong tuane wedok iki gak ono wae kudu sing ngerti wedi wong tuwa lanang iki di ira-irakno ta opo lak lho nuwun lho enten tambul tamu tambul jane ngombe ae monggo pinarak punapa leres meniki punapa leres menika dalemipun bapak ne Kastini oh nggih gula lho kok gula kula oh sampean bapak ne nggih lho kok elek nggih soal e kula lak kaudanan iki mosok bapakne Kastini loro lho nggih kula niki sito oh winginane niku mlaku kali wong lanang nggih pun sepuh ngoten dakonan nggih tapi ganteng lho niku tepake buburan lek guyu gowang untune mboten gowang niki lak pantes dipangan codot ta gak pantes dadi bapakne Kastini wong iki nggih sing pantes dadi buruhe nggih monggo tumpet kula ke sanggene wingking dhewe mangan mboten ngombe kula napa kula patilaken keting Jika muring-muringan ngomong niku mbok dep-depan pun mungkur mawon. Sampeyan kudu ngerti, anane kula mungkur, lak isi nuntu kula niki ya. Sing ngadep mriki sing pundi sih? Praen sampeyan iki sing pundi? Lho, sampeyan oh, tadi sampeyan dereng semerap nggih. Sik, sampeyan ngadep mriki sampeyan. Lah, niki. Lah. Sik, sampeyan ngadep mriki kok. Mriki lah. Oh, lah ngarep mburi padha. Nggih padha benjole pancene. Wah, sampean niku rimang kaya napa? Mboten kok padha. Dik, sampean pertamu liyane mawon nggih. Alah, pun kadung mriki hari ini. Lah sampean pertamu madane sing duwe omah ngeten. Lho, sing duwe omah gak sandalan. Tapi lah kaosan kaki. Lho, sing sitok gak ana kaose. Lho, drijine sikile 6. Lho, wong 5 ngene. 6 sih 1 2 3 4 5. Lho, sing 1 duduk driji. Napa? Caplak. Dek, pun rame-rame. Napa? Sampe ngomong caplak nggih pun banget-banget krungu to, nggo. Pancen caplak. Lho guyu. Dadi sampeyan iki caplak ta? Lho pun banter-banter. Lah nggih caplak, Pak. Nggih, nggih sipun. Lah nggih caplak. Nggih caplak, caplak. Wis mesisan krungu wong sak jagat. Suarane tengik. Gak tau mangan enak le bapak iki. Tengik ya namanya. Kok suara kok tengik tengis? Gak tau mangan enak iki ketara suarane tengik. Lho, gak nyaring blas iki. Lah mangan apa sing enak? Sik coba sik sing banter sampean bengok. Ngantene. Malih sik. Oh, cai tanda iki. Wah, bapak iki. Lho, lho dhewit. Pak, dikon ngoten kon dhewit. Dedek. Nun. Monggo Dik tumut kula Dik kula cepaken gene kali mriku. Wah, sampeyan niku mboten mertamu, mertamu sepisan madani mawon. Lho, melerok. Lho, sing melerok sinten? Lah niku ya melerok. Bapak iki pinter melerok bapak iki. Jaran. Lho ya. Wah, sampeyan niki mboten nate petuk-petuk madani kula mawon sampeyan niki. Sampeyan saking pundi? Kula Tebe, Pak kula. Oh, saking Malang. Malang. Inggih, menika ngaten Gusti, ing rene kula menika. Bo. Sampeyan iki ngomong kali ratune ta sampeyan iki. Sampeyan blangkonan iku napa nggarai? Blangkonan iki pancene nggen kula lha nggih blangkonan ngeten wong mriki niki carane. Ngoten niku pinten taun sepisan dikumbah blangkon sampeyan. Niki setahun sepisan dikorai. Boten dikumbah, nek dikumbah pakaian. Nek blangkon iki dikorai. Menika ngaten bapak. Nggih, enten napa anak? Iya, lembeng ya ta. Sampeyan lha takon napa bapak? Bapak sampeyan tak kula niki. Menika ngaten, sowan kula ngriki. Kene dhisik ta. Aran sampeyan niku sinten? Nun, aran-aran. Lho, sampeyan dereng sumrap kali kula? Dereng. Lho, kok mboten damel kacamata? Dhewe ngaran mboten lho. Lah nggih lha kok mboten sumrap? Lho, Boten niku lho, boten kenal boten. Eh, dereng kenal. Nero. Lah jeneng cilik napa jeneng gedhe? Kali jenenge. Nggih. Jeneng cilik. Lah jeneng cilik niku dugi bapak napa dugi ibu? Dugi bapak. Dugi bapak niku wonten loro. Oh, nggih. Bapak kualon napa bapak dhewe? Bapak dhewe, Dik. Oh, bapak dhewe wonten loro. Oh, nggih. Sing ndek napa sing dukur? Sing dukur. Wonten loro. Mati situ. Oh, sampeyan sembarang kok wonten loro sembarang ngeten loro sampeyan niku. Jeneng kula su Aran. Lah nggih Subur. Jeneng sampean lho sinten? Subur. Lho, pun semerat. Pun semerat nek awak sampean iki Subur, aran sampean sinten? Aran. Kene sik nggih. Nggih. Mriki mboten enten boto elek-elek. Enten niku bekasé pawon. Ngomong nek mboten nggawa boto mboten enak. Oh, damel napa? Damel ngasak mriku niku. Wong jeneng kok. Lah nggih sing jeneng kula niki sing takut jeneng. Lah napa tak sampe takut jeneng kula? Lah nggih jeneng kula niki Supran aran kula. Sampeyan Sukran. Nggih sampeyan sampeyan. Lah aran kula Subur. Jeneng. Oh, gak krungu ta yen napa sampeyan niku? Aran sampeyan niku lho sinten? Sampeyan nate digepuki wong Kutung. Lho, Kutung kok gepuki. Jeneng niku aran padha mawon. Lah nggih sinten? Lah nggih niku wau. Oh, aran sampeyan niku wau. Saya ngambut blangkone. Damel napa? Aicae. Lho nggih kualat lho niki ngene ndas kok. Nggih kaya ndika niku wau lho. Oh Sokran. Dadi arep sampean Sokran kula Sokran. Sokran nggih. Oh kembar rek. Ana Sokran Malang rek. Apa gak Sokran Mul iku ah? Tapi lah mboten lembeng. Kok mboten lembeng? Lagi, sampean Sokran kata. Nggih, lho ya. Niki ngeten lho Wak Sokran. Nggih. Jeneng kula aran kula nami kula. Oh, aran sampean nama nami. Saya Subur. Alias Sastra Dikumpul Jaya Kapindhan Wanara Seta. Wake. Wong aran aliase sak jagat. Oh, Subur niku aran sampean. Ya. Sangka... Sokran aran dika. Nggih, nggih. Sangkana sampean niku Subur awake. Wis Subur lha awake nggih Subur. Arane nggih Subur. Nggih. Lah kula mriki niki sak estune badhe perlu ngarepaken anak ndika bapak. Lho ya lembeng manten. Sampeyan ngarepaken nek napa? Lho ajinge kula manglar ngoten lho. Lho manglar ngono. Ajinge kula lamar. Wong lamar nggih manglar sampeyan. Mpun kuwatir lek kula rabi mpun ta. Nggih. Nek saiki enten klambine bedha mboten usah tuku, Pak. Oh, nggih. Cewek bedha mboten tuku, Pak. Kula dandomane dhewe. Nggih, sampean penjahit, nggih. Nggih, Pak. Aku sampean tesik mawon. Nun, ditesik. Mas ditesik nggih saged kula. Sampean nyambut damelen apa? Oh, kula niki lek nyambut damel enak, pokoke sak goyangan dhuwit, Bu. Oh, sak goyangan? Nggih. Oh, sampean iki sak goyangan dhuwit nggih. Dhuwit, Bu. Oh, silem. Silem. Nek sak goyangan dhuwit niku penjahit niku lak goyangaken sikile mesin. Oh nggih, sak goyangan. Lah napa jejel ndika? Lho. Jejak pancalane mesin iki lho. Lah nggih dijejek ning. Lek goyange gelek niki dhuwite nggih kathah. Wis sing gelek goyang mawon. Lah nggih. Mancal terus, Pak, ampun kuwatir. Sing gelek mancal apa, tapi nggih pun jabane gedhek. Ken mancal kebacut, gedheke sampe bolong. Kepancal. Moro tuwa ing lamak gak nomor. Lho. Kok durung dadi mantu nyeluk moro. Gak trimo nae. Lho gak iso. Gak diterima. Pancen. Antem iki kon, Bu. Eh, sampeyan iku sarip ta. Wong lamar ae krengi ngono. Wong anak dijaluk kok gak oleh, kok gak isin iki. Lho, sing isin ndika? Wong gak diterima kok. Yang ndika anak ndika lak wedok sih. Wedok. Lah kula lanang sih. Nggih. Kula nyambut gawe tanggung jawab kok mboten oleh. Ndika sing nglakoni. Kula kasih ngrabi ndika ta. Ayo kena. Ayo kena apa sing bawa iki? Ayo kena. Ini kusin dibecanin? Iya, apa ini? Teken. Iya. Lah kok terus sampean iki anu ta, kula niki putu ndika ta? Kok sampean senen ini? Lah nggih ngeten lho Pak sampean ki akan mawon Pak. Pun ta, nggih. Pun kula damel anak kula niki nggih, purun mawon kula ngekeaken wong sidange ngrabi. Nggih. Nek mboten dirabi wong dukur kan mboten nangsal kula. Wong dukur? Lho, lho ya, gampang, kene kula mriki tak menek ondo. Menek ondo? Nggih. Lah dukur mbon. Nggih lah kula enten isor kene kula jomplang sampean. Lah napa wong menek ondo? Mantune kate dijomplak. Sapa kepek mantu? Lah iyalah durung karuan. Maksude wong dukur niku kula niki kepek mantu tapi wong sing gedhe. Oh, gampang kene kula tak ngentupaken tawon. Kula abo angin. Muga-muga kebacut tak ngentupe cek nang bongko. Untuk tawon. Wong sing pangkat. Oh, sing pangkat. Lah sampeyan nyambut gawene penjahit niki lho. Ya napa? Sampeyan dereng karo dulur kula niki napa? Napa dulur? Sing enten Probolinggo niku kepala. Lho, mboten ler. Kepala, kepala napa? Kepala hansip. Iyalah. Napa? Kepala hansip pangkat kepala hansip pas ditonjolno. Durung ro sing ndek desa iku apa? Napa? Niku wak kula hujan pangkat lek niku. Pangkat napa? Kebayan. Ya napa? Kok kebayane lho kok pangkat? Lah pangkat napa kebayan? Ndi kok mosok iso dadi kebayan? Bareng kula nggih mboten seneng dadi kebayan. Lah mboten seneng sampean kaya aken anak ndi kok lek ngoten? Lah napa? Oleh oleh, gak oleh. Lho ya apa mbok oleh apa-apa? Wana mari ngotot-ngotot boyo oleh apa-apa. Ngeten nek sampean ngrabi anak kula tangel lamun. Anak kula niki lho anak pedingan. Oh sing dirabi lamun ta. Lah. Dirabi kas lamun. Sampai ni bu. Papa ialah guyu kusine ireng. Ireng orang kata nunci. Pun siapa pak? Mosok pak, mau tenang sal pak. Walah pak teko welas teko asing gipak gini. Sampai niki. Bisa kater katari pak. Sekolah rabi nih kalau tambah gelobotan gipak gini. Sesa, niki pakai yang tambah gelobotan nih. Eh termauan nih anak anak kalau kasih niki kalau penting panjang nih buat terasa kula ansalakan sampean. Niki mungkin kula ansalakan dewi sampean pun tak. Adi mawon. Enten malih. Aduh, gini ku Pak beneran dadi tambah ayu mesti Pak nggih wong adikne. Adi. Tambah noman malih. Nggih, Pon, dadi Pon. Nggih. Pon sakniki ya? Ngarak apa? Sakniki ya? Ngarak, Pon. Sakniki ta? Sakniki ya? Oh, sakniki pun mati kok. Ya apa? Pun mati. Jempolan sampean nate ditutuk petil. Pun di jempolan iki. Wong wis mati ya dikandakno wong. Lho, adikne niku lho ayu biyen niku. Biyen. Nggih. Tapi wis mati. Pun. Aku iki sampean enggak ada mak apa? Nun, sampean enggak ada. Mak mawon sampean dadi. Lah, ben pun dadi pun. Nggih. Nggih, Pon. Nggih niku nggih. Pun. Putri, putri ketok tapi niku. Pun. Pun lho. Putri ketok enak. Enak mboten temburuan. Enak kena diakali. Nggih, kena diakali nggih mboten temburuan. Sampeyan mriko-mriko mboten napa-napa. Mas sampeyan kali sida mboten napa-napa. Sampun Mbak Ayu kula badhe nyuwun pamit. Lho. Sampun maksud ta, Mbak? Wah, Mbak Ayu kula ajenge wangsul. Ajenge wangsul. Lah padha-padha nglakoni. Tunjuk bapak. Wah, apa bapak sampun kepareng. Nggih, monggo-monggo. Nggih, minjing mbok menawi sampean gadah anak malih, Pak, nggih. Pun sampe dikaken tiang lintu, Pak, nggih. Nggih, sampean pun pesen, nggih. Pak, nggih. Nggih, nggih. Nggih, sampe bareng duwe anak pun bongko dhisik nggih, Pak, nggih. Ora napa kulo duwe anak ora ana. Sak mono kate duwe anak. Ah, anu sampe nombe sik. Sik diope apane? Lho dereng ta. Kanu apa-apane pareng. Iki monggo-monggo. Transport kulo. Pinten telase wau? Kulo dugi Malang mriki nggih tak sak mangane sak rokoke. Nggih 4000-an, Pak. 4000. Nggih, sampean potong sipane nggih. Wah, kulo mari kudu nguyu, Pak, sampean kepareng, Pak. Monggo-monggo. Lho mriko ta lah. Lah, opun nggale jembar kene. Lah sampean ajeng njewit. Lah sing njewit dinten? Permisi. Oh, bapak itu bareng, Pak. Monggo, monggo. Selamat nek sabar aku menyang kok. Tapi wong gendeng bae gimana? Mosok wong lamar gak diterima rek. Kayak ngono omongane, tapi gak apa-apa. Pak. Lho, kon niku lho budal campi itu yang menekat mule. Kon niku nang pasar tapi kenik kon niku. Lho. Kemen tekan ndi kok? Aja guyon ta kon. Kono kae ning iki. Kon iki tekan ndi? Lho, kok kenapa kok ya tak no? Tekan ndi kok? Dedok no untung ta kon. Tekan ndi? Lho. Arek iki gendeng bae. Tapi tekan ndi tin? Lho, tak no. Lho gendeng arek iki. Gendeng bae kon iki iya. Lho. Wah, ya apa rek arek ketempelan tekan ndi arek iki marek? Iki nek kapan kata dolekno tombo gendeng temenan. Gopo aku rek. Wong anak situ dirabi kae oleh saiki gendeng. Sing enak lawang tak kancing, aku tak kindelek dukun ae. Aku metu di tabu jula juli. Sapari tukang tambal ban. Oleh gak seneng ya apa nyambut kae tambal ban. Ban situk 100 nek loro 200. Wingin ane kait buka tetep ramu teko. Wis wis. Mari kale pelaris liyane diselangi kumpoy. Repot nek kanca dhewe. Jange tak tarik duwe eling-eling. Nandi. Nandi tep eh budal. Diantar merdeka. wis tembel ban tutup akal-akal kulak barang garingan sing tahan mambu. Buka kios rokok. Rokok tak buka oleh sedino. Munawar bon. Wis nek diutang liya-liyane ngono enak. Seminggu nagih pisan oleh duit bareng Munawar gampang wis. Diantar gampang. Ya ditagi foto. Ya iku. Iyalah. Ngene iki gak ana kanca-kanca kliwer-kliwer nang tak jauh hubungan. Mbak keuntungan lho, tolo. Ya apa kata peduk? Iya, akeh teror bener. Ya akeh cuma ya ya apa jadi wong darani bolo akeh. Iya. Renang 90 wong 7. Budare numpak becak. Lah kok mae ta? Eh, no mae ta? Ya no mae. Eh, karena wong 7 ku mulih sik nggo sandingan. Mbok ilang ngono po. Iya, perbuatan ngono ilang ngono. Sapi. Darane besok iku nurun nang anakmu lho. Gak wong kuwi digawakno kan digawe kok, gak karepku dhewe. Oh, ngono to. Makane kon atase ndagel nggawa tas gedhe. Kau jenenge rezeki ta, digawani bola tidak gelem ya apa sih? Iya iya iya. Nampi rezeki gak ilok. Iya, cek gelek kan dijaluk tolong family-family. Hanya ni bola aje jah, kadang-kadang yo sampai torok bareng. Yo kak apa lah, ong Tino Satak badi sana kau. Iya, Tino Satak badi Satak. Satak, ambek dulu riso nulung cuma. Iya. Barek bojo mesti geger. Yo cok pikir geger lah, ong rezeki ku gak kena dibatasi ya. Kadang-kadang rezeki gede, kadang-kadang rezeki titik. Kayak cacak iki biasa ngene ae. Temen. Aku itu mau nyambut kayak ngoyo itu men ta. Iya. Iya jagakno dijak kanca ngono lho. Awal padha jagakno iku. Eh. Ya apa? Aku iki lak muni bojo malah kanggo syarat tok. Aku iki repot ta. Wis ngene peno tak sangoni dhuwit lho 10.000. Cuma aku njaluk tolong ya. Iki nggo apa iki? Ngene lho. Habis iki. Ya. Ya. Oh iya ya. Wis pokoke engko kandhanono. Heeh. Wis. Tak ngerti dah? Iya iya. Menawa di kanan Munawar. Wis pengen anu wis. Saiki tak pindoni. Iya iya, dadi upamane iki tali ngono lak sing set omongan iki. Pedhu ana ya? Heeh. Pokoke sukses engko tak tambahi maneh. Iya iya. Perlune aku iso gandeng karo arek iku. Heeh, tapi aja lali angkat-angkatan lho. Heh, angkat-angkatane. Gampang kok. Engko kono tak golekno areng ambek mau. Yo gak ngene. Iya iya, temen lho pokoke sukses ya. Iya beres kok wis. Tepat 10.000 wis. Rih? Loh? Ran? Ati gak teken dakduk-dakduk ini. Sopo gak teken ya, sari hari itu. Hampir dia akan deblok kopi. Baik lakon namu kok miring ya. Lakon namu kok miring ya. Woi, mari mabuk aku. Ini kistan gue. Iya. Tekon dikit bang, kok ngocok ya. Ya, teko omah ya. Teko omah lah apa? Iya. Apa? Ya, omong-omong, ambek tolong cik tas aja mulia ya. Aku udah perlu nih, Rih. Apa? Wah, oh, adikmu loro. Eh, adikmu lor. Lho kok jeneng duwe adik ta? Adikmu. Adikmu, adikmu. Oh, aku kan duwe adik, adikku wis. Melok bapakku sing dhisik, adikku. Kon niku karo istilah adikmu ta? Ya apa sih karepe? Anakku iku lho. Lah kok lak pernah nyeluk adik. Oh, ala lor anakmu. Loro tini. Lho, tambakno kan. Lah tak tambakno. Iku nek kasep bahaya iku. Kon loro karo guru-guru kasep bahaya. Kon loro ni sih. Lah siapa ngerti wong anakmu dhewe? Aku kok ngomong kasep. Lah iya tambakno. Kon garu loro-loro niku dibuyu kon. Lho, loro mringis. Mringis? Iya. Iya. Tekan di kantin. Mringis itu untu. Iya. Iya sebab kan duwe untu. Ya sapa sing garu? Masa duwe cocok omonganmu. Lho mringis-mringis sih maksudnya apa? Lho loro ini gak tekan, tekan gitu kok. Oh, hukum karma. Kon kon apa loro? Hukum karma. Aku sih tahu nyalai apa. Mesti kan biyen kon mlak mbok waktu kon gandengan ambek kabit biyen. Gak iku bu biyen kon biyen bojomu nyidam bedes lho apa. Gak ana wong nyidam nyidam bedes iku. Sapa ro wong nggonku ana sing nyidam watu item barang. Ayo kleleken kon iki. Wis maksudmu ya apa? Delekno wong tuwa. Waduh wingi kan kok kon nggonku nututi wis mati wingi. Lah kok dalek wong tuwa sing mati kon. Wong pinter. Oh, anak guru SMA iku. Cak Kamit. Ayo Pak Rono sekolah. Lah apa kon niku dalek guru SMA? Kon niku wis gerang tuwa wis ngomong sing cara ketu terbuka nih apa sih? Siduk-siduk. Walah, dukun ta. Iya. Aja rame-rame. Iki anak dukun iki. Sapa sih? Baseman. Baseman. Iya. Mas, Baseman dari dulu. Lah, Baseman bapaknya Kartolo ini. Masa aku jadi dukun ini? Baseman siapa? Kernet itu, kan? Baseman kok dukun? Dukun ini, lho. Masih tadi dukun juga gak mandi, wong irung bisa menunggu gede ini. Dukun masih kok gawat kok irung. Oh, iya. Kan tinggal percaya tangga, kan harus sapiku, dah. Iya, sapi. Lho, sapiku ngelahir di dukun ini, Baseman. Iku jadi dukun kayak nambah ini uang, itu. Kan dukunnya sapi ngelahir itu. Lah, apa? Dukun. Iya kok dukunnya sapi. Wis nambani sembarang keran. Temenan ta kon iki. Lho, lah kon gak percaya kon iki. Aku nang gak gelem. Nah, carane opo sih? Engko petuk ana. Iya, jaluk ana tolong. Lah nek gak gelem nulungi kon, waduh wis kerat anu kasarne. Sik ta iki Baseman sing irunge nyepor iki ta. Iya teko balung benda iku lho. Lho, lah ya apa aku lek mrono rek? Hah? Lah ya apa lek ngomong? Aku gak ngawu rek. Lho kon iki butuh anakmu waras ta kon butuh gak wawu. Ya butuh waras tapi nek kapan nek Baseman dalek dukun liyane bari. Lho ya gak ono wong liyane Baseman ya wis gak ono maneh sing maneh. Nek nyeluk ya apa wong gak wawu hari ini kon niku. Nek biyen jek ketunggu bapakne cipto iku. Iya. Kok ono bapakne njaluk turu bapakne. Iya, kok nurun iki nang anak. Tapi aku gak wawu ri. Wis ta. Ronoe njaluk sepura wis. Tapi dhewe dukun. Iya. Tau kok maneh gak Kak gelem nambani? Kak gelem wis caplok ana ae. Wis caplok ditulungi. Iya. Oh, iya ya wis. Ya. Ya. Temen ya? Iya ya. Tak tinggal sik. Iya. Kaya oprek oleh ngaiti nyeluk Baseman iku gak wawu. Arek tak celuk. Lah iku wong. Lah iku ya opo nyoba. Ah, sing enak. Wong tak cekel tak seret ae nang ngono. Eh, wong itu ngarep sepine. Wis tak cekel ana. Gak isin, gak wawo kok jempok senggol. Kula pun jember kiwer geting sekali sampean. Niki ngeten sampean jempok senggol kali kula lan apa sampean? Niki ngeten tak nggih soalnya. Tak. Lah nggih jotak. Kula penting perlu nih. Oh, sok cacak aku nyopo ndelok tak siset mripatku. Tak siset mripatku. Halan apa nyiset niki? Ngeten nggih. Gak wawo Nek masalah kula niki kali sampean sentimen geger mboten wawu nggih. Nah, terus sak niki kula ndek di sepuro kali sampean nggih. Lah napa ndek di sepuro? Lho. Sepuro nggih. Soale kesalahan kula nggih kula ndek di sepuro kali sampean. Mbok rumangsa ta salah kali kula. Nggih, kula salah, Bu. Sanik akor kali kula nggih. Nggih, akor nggih. Akor nggih, akor. Jempolan. Nggih. Sani nek pun akor karo sampean lan apa niki? Sampean kula tedani tulung ngeke nambani anak kula. Anak kula sakit. Ngawur mawon sampean niku. Kula ribet titik dokter, titik dukun. Ah, dukun sampean. Mboten. Ah, dukun sampean tambah. Mboten. Purun nambani ta mboten? Mboten. Nek mboten purun nambani ilang lho sampean kene kene. Lha iki ya mesti kok dilangi. Nek nambani purun ta mboten? Mboten. Purun nambani. Mboten. Purun nambani ta mboten? Sampean iki purun nambani ta mboten? Sampean iki mboten. Ayo purun nambani ta mboten? Nggih, nggih, nggih, nggih. Ayo sampean tambani. Yo, bagus dipaksa koyo ngene iki rek. Mboten ngoten desa kulan. Nggih. Sing sangit sakit sing sangit deh sakit sinten iki anak kula. Oh, Kastini. Nggih lha iki sampe celuk ta? Nek diceluk mringis mawon. Din. Duh ngeten. Nggih sakit ngeten iki. Din. Keliru sampe nyeluk e. Terus sinten? Coba kok celuk iki. Nggih. Jenengmu Kastini, Nak. Lho, nggih. Kon loro, Nak. Lho. Loro. Loro apa, Nak? Loro hihi. Wis suwe loro, Nak. Ya apa sih arek rek? Selamat untune api, kaya untuk kula mboten lagi tawuran iki. Pun gampang kok. Nggih sampean tambani. Wong lho niki elek-elek nggih dukun wae tambani. Nggih. Sampe rewangi meneng nggih, sampe rewangi ndongaaken supaya kinabulan nggih. Nggih. Kawanane. Sulawesi. Lah napa sampean? Sit. Sampe nambani tak kok nyeluk Sulawesi. Sampeyan dupu mawon. Apa Sulawesi? Nggih sik lu tambanan meneh coba dong. Ah, wis nak waras. Waras. Waras. Wis. Tin. Do. Kase waras. Tin. Do pancet. Kulo titik dukun wae kulo niki. Atuh. Nggih. Sik kok culak prewangan kulo. Teko lho. Usu. Angine kok ngususi. Sopo sing nekakno aku iki? Kula, Mbae. Aku bangsa alus. Nggih, Mbae. Kenal jenengku? Sinten nami sampean, Mbae? Jenengku Naim. Lah, omah sampean pundi, Mbae? Aku sing Barso Sido Kumpul. Masalah kok ora bangsa alus rabi putih. Kumpul kaya besut. Lu kok tekan Sido Kumpul, Nek? Lu tak kocomboten kok tukang las. Nyuwun tolong, Mbae. Niki putus sampai niki sakit bae sampai tambahan bae. Tapi lek kon gelem nyembah bare aku ya iso waras li. Waduh soro iki. Sampai nyembah. Ayo nyembah, kok nyembah. Bu iki sampean bae. Nyembah kok kebu sampean. Ya ya. Wis, ayo kene nak, ayo. Waras. Tin. Apa, Pak? Loh, kon waras sebenar rek. Lah. Aduh. Loh, loh. Eh, lah, Pak. Kartolo. Oh, kartole. Oh. Ya, pokoknya lo kanak di kan di. Lalu kocomotan lo pangling. Pangling gue lo. Aku kocomotan. Aku banyak nih niat ngerukuno peno, Pak. Iya, iya. Mana niat balas peno. Wong aku ini podo cintai. Oh, ngerti tak? Peno ini gak rukin gue salah. Sebab pemane kok Pak Sokran kerja bakti. Peno tetep gak nyopo, peno gak metu. Lek peno metu, okay, Pak Sokran gak metu. Nah, ya, penting awak anak sampean oleh anak kula. Dadi dili sampean kali kula tadi desek. Nah, bebek. Hehehe. Becak.